Pemirsa sana, persoalan menghibahkan harta seringkali menjadi masalah di masyarakat. Ada orang tua yang menghibahkan hartanya kepada orang lain. Lalu saat orang tua meninggal, sang anak malah menagih kembali harta yang sudah dihibahkan kepada orang lain tersebut. Sebenarnya bolehkah menagih kembali harta yang sudah dihibahkan? Bagaimana Islam mengatur masalah ini? Inilah bom waktu yang sering kali meledak pada waktunya nanti karena kelalaian orang-orang di zaman ketika masih hidupnya itu tidak menyertakan juga dengan adanya berita acara legal atau juga saksi dan sebagainya. Maka yang kedua yang juga bisa ikut andil dalam kesalahan ini adalah para calon ahli waris itu. Dia tidak tahu boleh jadi, atau mungkin tahu ya, bahwa orang tuanya sudah menghibahkan hartanya itu kepada pembantu, kepada apa dan sebagainya. Tapi mungkin karena kurang iman, maka dia minta lagi apa yang sudah dihibahkan oleh orang tuanya itu. Tentu saja hukumnya di sini tergantung apa memang benar hibah itu sudah terjadi, ataukah itu hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar omongan begitu saja yang belum lagi mengandung akad yang sah. Kalau seandainya memang akadnya sudah sah, sudah dihibahkan, maka ahli waris sudah tidak boleh meminta lagi karena sudah bukan harta dari orang tuanya, sudah jadi milik orang lain. Kalau minta lagi, maka di situ ada kesalahannya. Tapi kalau memang ternyata belum dihibahkan dan tidak ada buktinya, tidak ada saksinya, dan sesungguhnya itu bukan hibah yang sah misalnya, maka ahli waris kalau meminta itu kepada orang yang merasa dihibahkan padahal tidak, ya tentu sah-sah saja. Tapi sebelum kita terjebak dengan kondisi yang seperti itu, emang akan lebih bagus kalau dari awal semuanya sudah diatur dengan baik. Kalau memang itu hibah, maka orang tua yang mau menghibahkan, mau tidak mau dia harus membuat berita acara legal, tertulis hitam di atas putih, ditandatangani baik oleh dirinya sebagai yang memberi hibah dan juga yang menerima hibah dan juga para calon ahli warisnya agar nanti tidak menuntut. Oleh karena itu, kalau sekarang kita mengalami hal-hal seperti itu dan kedudukan hukumnya tidak jelas, sebaiknya kita jangan ngotot karena belum tentu itu hak kita. Daripada kita memakan harta yang bukan hak kita yang haram, lebih baik kita mengalah saja. Kalaupun toh itu memang harta kita, hak kita, di akhirat nanti akan kembali. Dan kalau ternyata hak kita yang diambil oleh orang lain itu ternyata tidak boleh diminta lagi, ya sudah, berarti urusannya adalah dengan Allah. Kita hanya akan bilang, kalau mau dikembalikan sekarang silahkan, tapi kalau mau kembalikan di akhirat juga tidak apa-apa. Atau itu akan menjadi deposito kita nanti di akhirat.